Yang kedua, perbaiki hubungan kita antar sesama kita. Hidupkan semangat saling mencinta yang ikhlas di antara kita. Satu sama lain mencinta. Mutahabbin. Kita menjadi orang yang saling mencinta benar-benar. Satu sama lain. Kalau ada teman kita yang sempat menyakiti kita, kita ingat, ini teman kita. Dia juga dimusuhin oleh kaum musyrikin. Ini teman kita. Dia sedang dipersiapkan makar oleh Yahudi. Teman kita. Perbaiki hubungan antar sesama kita dengan sikap saling memaafkan. Azina aninnas. Jadilah kita orang-orang yang mudah memaafkan. Meminta maaf mudah, tapi memaafkan itu jiwa orang-orang besar. Meminta maaf akhlak yang terpuji. Memberi maaf adalah akhlaknya orang-orang besar. Orang-orang yang berjiwa mulia. Al-'afina 'anil nas. Yang Allah katakan kadhimina al-ghaiba wal-'afina 'anil nas. Orang-orang yang selalu meredam amarahnya terhadap sesama. Terutus sama ahli sunnah. Dan cenderung mudah memaafkan. Di samping al-kadhimina al-ghaiba wal-'afina 'anil nas. Maafkan kurang lebih. Jangan berlama-lama tersinggungnya. Kalau mau tersinggung, jangan berlarut-larut. 3 hari gak selesai tersinggungnya. Bahkan ada sebulan gak selesai sakit hatinya. 1 tahun masih berlanjut dendamnya, masih diingat-ingat kesalahan lisan atau ucapan saudaranya. Subhanallah, dia tidak mengerti hakikat perjuangan. Dia tidak mengerti siapa lawan, siapa kawan. Belum mengerti dia. Berlama-lama tersinggung. Berlama-lama sakit hati. Gak ada waktu. Gak ada waktu. Waktu kita terbatas. Tadi saya katakan siang malam. Musuh-musuh tauhid. Jangankan yang di negeri kufar. Yang di negeri kita ini, siang malam, seminar demi seminar, pertemuan demi pertemuan, di UIN, di IIM, disertain. Di hotel-hotel, perjumpaan-perjumpaan mereka, terus sampai saat ini mereka. Kita pun terus melakukan persiapan, talabul ilmi, saling memaafkan di antara kita. Melupakan apa yang pernah menyakiti hati kita. Lupakan. Itu jiwa orang-orang besar. Jiwa orang-orang mulia. Tapi yang tidak mudah memaafkan, berlarut-larut, berlama-lama, itu jiwa orang kecil. Jiwa orang yang hakir. Rendah dia. Tapi jiwa pembesar, jiwa orang mulia, sesama temannya, ahlus sunnah muwahidin, mudah maafkan. Tetapi ketika berhadapan dengan musuh-musuh dinullah, mereka adalah singa-singa yang pemberani. Nah, hakadah. Barakallahu fikum. Maka, mari kita lihat sekarang. Nah, apa yang terjadi di antara kita? Maafkan, maafkan. Jangan berlama-lama. Yang salah, jangan segan-segan minta maaf. Afwan ya akhi. Ana pernah berbuat salah. Maafkan, ana pernah berbuat salah. Oh, minta maaf. Doakan ana ya akhi. Dan kalau ada temannya yang belum minta maaf, Tanamkan antum dalam kalbu antum. Doakan dia. Jangan kemudian, kenapa antum maafkan? Dia enggak pernah minta maaf sama anak. Dia enggak pernah mengakui kesalahannya. Anak akan maafkan kalau dia datang minta maaf. Subhanallah. Ya subhanallah. Kok masih ada waktu? Kok masih ada kesempatan? Maka dari itu, ini salah satu bentuk upaya kita berbenah. Yang berikutnya, upaya berbenah dalam internal kita adalah saling peduli dan ta'awun. Saling peduli dan ta'awun. Tolong menolong di antara kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa berikan? Pikiran, berikan. Tenaga, berikan. Jasa, berikan. Apa yang bisa kita berikan untuk ta'awun ini? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita mestinya bersifat dengan sifat mulia ini tadi. Dan dengan sebab ta'awunnya kita antar sesama kita, itu akan mendatangkan pertolongan bagi kita. Pertanyaannya sekarang, adakah di antara kita yang yasterni merasa tidak butuh terhadap istiqamah? Adakah di antara kita yang merasa tidak butuh untuk Allah lindungi dia sampai datangnya al-maut dia di atas tauhid dan sunnah? Jawabannya saya yakin semua kita butuh itu. Pertolongan Allah untuk istiqamah, pertolongan Allah untuk husnul khatimah. Kalau kita tahu itu, ingat hadis Nabi, inna Allah fi aunil 'abd ma kana al-'abdu fi auni akhih. Sesungguhnya pertolongan Allah itu akan selalu bersama seorang hamba selama hamba itu dalam upaya menolong saudaranya. Betapa butuhnya ini kita malam ini mendapatkan pertolongan Allah dalam bentuk ditanamkan di hati kita cinta tauhid, cinta sunnah. Betapa butuhnya kita kepada Allah untuk dipertahankan semangat tauhid dalam hati kita sehingga kita besok bangun di pagi hari masih sebagai muwahhid. Butuh kita kepada Allah. Kalau kita butuh, yakin, sadar akan pertolongan Allah ini, tolong saudara kita. Allah akan tolong kita. Ta'awun. Dakwah yang besar ini dan berat ini akan menjadi ringan kalau ada ta'awun di antara kita.